بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab Majah Al-Quhan wa Nahmihin, bab tentang perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mendatangi ar-rab, dukun, tukang ramal atau semisalnya, lalu dia bertanya tentang satu perkara dan membenarkan dari apa yang disampaikan oleh dukun tadi, maka kata Rasulullah, lam tuqbadahu salat arba'ina yawman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Yang dimaksudkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima salatnya 40 hari, kata Imam Nawawi, la thawaba lahu fiha, enggak ada pahalanya, ya sekedar salat saja. Kita sudah sebutkan juga perincian tentang bertanya kepada roh, dukun, benturan ramal, seperti yang disebutkan Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Adapun mendatangi mereka-mereka ini, dukun, paranormal dan semisalnya, mendatangi mereka tanpa membenarkan ucapan-ucapannya, wala soal, dan juga tidak bertanya, fahada yuhram alaihi al-ithyan, maka dilarang untuk mendatanginya, sekalipun datang tidak untuk membenarkan ucapannya, tidak juga bertanya tentang satu perkara kepadanya, fahada yuhram alaihi, maka tetap ini tidak diperbolehkan untuk mendatangi mereka-mereka ini. Sebagaimana disebutkan Syekh Al-Uthaymin dan Syekh Ibn Baz. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan, sesungguhnya di antara kami ada beberapa orang laki-laki yang mereka mendatangi dukun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ta'tu al-kuhan, jangan kalian datangi dukun. Ini dalil sekedar datang ke dukun maka dilarang, karena disebutkan dia ilmu ghaib. Mereka mengaku mengetahui yang ghaib dan mereka istikhdam syaitan, ista'in bisyayatin, mereka menggunakan bantuan jin asyaitan. Dan syaitan itu turun kepada para dukun, karena dukun itulah wali-walinya syaitan. Lewat dukun itulah syaitan menyebarkan kerusakan di bumi ini. Dan perlu diketahui bahwasanya syaitan tidak akan mau berkhidmat kepada manusia kecuali dengan syarat. Tidak mau dia membantu, jadi membantu manusia kecuali dengan syarat. Mesti syaratnya syarat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Syarat kesyirikan. Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, walau tadabbaru, kalau sekiranya mereka itu mau tadabbur, mau memikirkan, la'alimu, maka niscaya mereka akan mengetahui al-kuhan wal-mankur fi qawlihi ta'ala, dukun-dukun itulah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, hal unabiyukum ala man tanazzal asy-syayatin, maka aku beritakan kepada kalian, kata Allah, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun. Tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Syaitan itu turun kepada mereka, mereka setiap affak, para pendusta, athim yang berbuat dosa. Kepada syaitan itulah mereka lah turun syaitan. Di sini siapa dimaksudkan? Di antaranya adalah kahin dukun. Yulquna as-sam'a, yang mereka mencurahkan pendengarannya terhadap apa yang akan disampaikan syaitan, memusatkan pendengarannya dari apa yang dikhabarkan oleh syaitan-syaitan yang mereka mencuri berita dari langit. Wa akharuhum kadhibun, dan kebanyakan mereka adalah kadhibun, para pendusta. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya mereka asy-syaitan dan wali-walinya dari kalangan dukun itu adalah kadzdzab, dusta. Jadi jangan dibenarkan. Jangan bertanya, apalagi membenarkan ucapannya, maka ini ancaman keras dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, qala al-musannif rahimallahu taala wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال بسبب رسول الله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan dari apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara, sungguh dia telah kafir dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yaitu syariat Islam ini turun kepada beliau Al-Quran, wahyu dari Allah, berarti mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi wa An-Nasa'i Al-Kubra, Al-Imam Ahmad, dan hadisnya sahih li ghairihi, sahih li ghairihi, bisa jadi hujjah. Sahih yang asalnya hadisnya itu dari jalan-jalannya ada kelemahan, tapi karena banyaknya riwayat-riwayat yang mendukung seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menguatkan, jadilah sahih riwayatnya. Asy-syarh dalam syarah disebutkan ala Syekh Abdurrahman ibn Hasan, wa fi riwayat Abu Dawud aw ata imra'ah wa qala musaddad imra'atuhu hanidun aw ata imra'ah imra'atuhu fi duburiha faqad barra bima anzala ala Muhammad bima unzila ala Muhammad. Dan riwayat Abu Dawud disebutkan ata imra'ah mendatangi istrinya, disebutkan musaddad, dan riwayat mendatangi istrinya dalam keadaan istrinya haid, campur istrinya dalam keadaan istrinya haid. Dalam riwayat imra'atuhu fi duburiha mendatangi istrinya, tetapi bukan pada tempat yang sebenarnya, pada duburnya. Faqad bari'a bima unzila Muhammad, maka sungguh dia lepas dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dosa besar, dan istri dalam keadaan haid atau dari duburnya. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang semacam ini. Dan disebutkan dari yang kita sebutkan tadi, man ata imra'ah haidhon dalam keadaan haid, maka ini tambahan riwayat yang tidak ada penguatnya, tidak ada penguatnya. Jika ada hukum ini lemah. Adapun mendatangi wanita atau istrinya pada duburnya, ini ada riwayat menguatkan riwayat ini, sehingga riwayat ini adalah sahih, tidak boleh. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala wali arba'ah wal hakim waqala suhayla syartihima man ada rafa'u gahi bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Datang riwayat yang lain dari hadis Al-Hakim, juga Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan lafaz yang sama yang kita sebutkan pada hadis yang sebelum menjadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa qawluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ataka hina, barang siapa yang dia mendatangi dukun. Ada dua riwayat yang berbeda. Kalau riwayat yang pertama adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dia mendatangi dukun, lalu dia bertanya dan membenarkan, maka sholatnya tidak diterima. Dalam riwayat ini, siapa yang mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini tidaklah bertentangan, dua hadis ini tidaklah bertentangan. Kalau sekilas kita melihat kok beda, sama-sama mendatangi dukun bertanya dan membenarkan, tetapi ikhobnya, hukumannya berbeda. Oleh karena itu pula berbeda ulama dalam menghukumi orang yang datang kepada dukun bertanya dan membenarkan. Ada yang mengkafirkan kufur akbar, ada yang mengatakan kufur asghar. Kufur akbar telah keluar dari Islam. Kemudian ada yang mengatakan kufur asghar, hukumnya kufur yang kecil, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antara ulama yang menyebutkan bahwasanya orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal atau yang semisalnya bertanya tentang satu perkara dan dia membenarkan ucapan si dukun ini, maka dia kafir akbar, kufrun mukhrijun minal millah, kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Di antaranya Syekh Al-Utsaimin berpendapat seperti Ibn Baz dan juga Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala, Ibn Taymiyah. Dan yang lainnya dengan kubur. Dalilnya dalam hadis disebutkan kafara bima unzila ala Muhammad, dan kahin dukun itu adalah juga menyatakan mengetahui perkara yang gaib. Maka dari sini pendalilannya fi ma'rifatil ghaib, dukun dan paranormal itu yang kita sudah sebutkan adalah mengkhabarkan peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, yang terjadi di masa akan datang, nanti terjadi kejadian ini, tanggal ini, atau bisa menunjukkan siapa pencuri barang ini, di mana jatuh barang ini barang ini sekarang posisinya di mana, bisa mengkhabarkan seperti itu. Maka ini dia ilmu ghaib. Fih takrim. Dan ini di dalamnya terdapat pendustaan terhadap Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an, dan mendustakan Al-Qur'an berarti mendustakan ucapannya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Banyak dalam Al-Qur'an disebutkan ayat-ayat yang menyatakan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi wal ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Lalu datang orang mengatakan, saya tahu perkara yang gaib, saya tahu perkara ini, saya tahu siapa mencuri, saya tahu di mana barang. Ini mendustakan. Maka dari sini mereka-mereka itu berpendapat bahwasanya kufrun akbar. Namun ada yang mengatakan tidak kufrun asghar. Dari mana pendalilannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Disebutkan tahdid, batasan. Kalau memang itu kufur akbar, tidak ada ibadah yang dibatasi 40 hari. Karena kufur akbar dari Islam, tidak diterima salatnya. Sudah kafir. Tapi Rasulullah di sini menyatakan tidak diterima salatnya 40 hari saja. Berarti dia masih muslim. Artinya kalau sudah lewat 40 hari, ya berarti salatnya diterima. Berarti dia masih muslim, bukan kafir. Sekilas kita melihat ini bertentangan. Tapi sebenarnya tidak. Disebutkan ada sebagian ulama dalam menjamak mengumpulkan dua hadis ini. Kalau seseorang itu disebutkan di antaranya dia kufur akbar, dia kufur akbar pada situ kalau dia berkeyakinan benar-benar meyakini tentang kebenaran dari apa yang disampaikan dukun tadi, dan dia meyakini bahwasanya dukun tadi itu mengetahui perkara yang gaib, maka ini kufur akbar. Kufur akbar. Idai nabi. Kafir. Sedangkan orang yang membenarkan, orang yang meyakini dia mengetahui yang gaib, maka masuk ke dalam kufur. Habis juga, karena bertentangan menentang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia benarkan tanpa meyakini asghar, atau dia benarkan itu tapi cabang yang lainnya dia tidak benarkan, maka ini tidaklah masuk kufrunah akbar. Mengumpulkan dua hadis, menjamak dua hadis yang seolah-olah bertentangan, sehingga ulama pun berselisih di dalam menetapkan hukumnya. Nah, kita katakan bahwasanya kalau dia disertai dengan i'tiqad bahwasanya dukun itu mengetahui yang gaib, maka ini kufrun akbar. Tapi kalau tidak disertai i'tiqad, dia membenarkan itu karena ada angkaan lain, atau dia membenarkan hanya satu perkara tersebut dan tidak membenarkan semua perkataan yang dukun, maka ini termasuk syirik asghar. Tapi sekalipun itu syirik asghar, maka ini termasuk dosa besar. Karena disebutkan oleh ulama yang terakhir terajab bahwa syirik asghar itu termasuk kabair, sekalipun tidak keluar pelakunya dari Islam, tetapi dia kabair. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya seperti berzina, khamr. Kita jangan menganggap rendah, menganggap enteng syirik asghar. Syirik asghar juga termasuk kabair, bukan saghair. Termasuk kabair. Nah, hada kata saya ala qawl man yakul huwa kufrun duna kufrin. Ini orang mengatakan kufur duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena tidak semua lafaz kufur di dalam hadis Nabi SAW dimaksudkan dengan kufur akbar. Setiap ada lafaz kufur di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimutlakkan kufur itu akbar atau asghar, tapi dilihat keadaannya dari apa yang disebutkan Rasulullah Sallam di dalam kata-kata kufur tadi. Banyak seperti Rasulullah mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, sebabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Apakah kafir keluar dari Islam? Tidak. Kufrun duna kufrin, kata Abdullah bin Abbas, kufrun duna kufrin. Seperti dalam hadis, inna dhalika an-nas wa ma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia, dengan kedua perkara itu mereka kafir. Apa itu? Ta'an bin nasab wa niyaha, mencela nasab, mencela keturunan seseorang. Dan niyaha, niyaha itu meratap, menangisi mayat sambil mengeluarkan suara yang keras, atau omongan-omongan yang memuji-muji orang yang meninggal tadi, niyaha. Disebutkan di sini Rasulullah kufrun kafir, tetapi kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak semua lafaz kafir yang datang dalam hadis diitlakkan itu kufrun akbar. Amma ala qaul man yaqul bi dhahir hadis fa yasalu an wajib mengatakan Maulana Abdurrahman Hadid Ba'yus Ad ditanya Al-Wajul Jami, bagaimana sisi menjamak di antara kedua hadis ini. Zahir hadis disebutkan oleh Syekh Rahman, zahirnya hadis annahu yakfur mana kepada silfahu bi wajhin kan. Zahirnya hadis adalah yakfur dikafirkan dengan kafir akbar. Kapan dia meyakini tentang kebenaran hukum tersebut dari sisi manapun, dia i'tiqad sudah disertai dengan i'tiqad memang benar yakin terhadap apa yang disampaikan dukun, maka ini adalah kufur akbar. Wa kana ghalib al-quhan qabl nubuwah indama kanu ya'khuduna li syayatin, dan kaumannya dukun-dukun sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, mereka mengambil berita-berita dari syaitan, berita dari syaitan. Wahal kufur fi hadzal mawdi' kufur duna kufrin fala yanqul lan billah am yatawaqqaf wala yuqal yakhruj min al billah aw la yakhruj. Wa hadha ashhar riwayatain an Imam Ahmad. Kata Syekh Rahman, apakah kufur pada tempat ini kufur duna kufrin, yaitu dalam perkara tadi mendatangi dukun bertanya dan membenarkan, apakah itu kufur duna kufrin, kufur nasgar tidak keluar pelakunya dari Islam, am tawaqquf ataukah kita tawaqquf, kita berhenti, kita tidak mengatakan keluar dari Islam atau tidak keluar, diam. Dan ini dua pendapat yang masyhur, dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Ahmad punya tiga riwayat tentang hukum orang yang bertanya ke dukun benar-benar dan membenarkannya. Ada tiga riwayat beliau. Ada yang riwayat pertama mengatakan kufrun akbar, ada yang kedua kufrun duna kufrin, dan ada yang ketiga tawakkuf, diam, tidak mengatakan keluar dari Islam, dan juga tidak mengatakan tidak keluar dari Islam, diam. Khadimuddin rahimani wa rahmatullah, disebutkan oleh Syekh Fauzan radhiyallahu ta'ala tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man ataha kahinan la akhirhi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Beliau menyebutkan annahu yaqulu kafiran sebagai hukubah, sebagai hukuman bagi pelaku itu, yakunu kafiran bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yastami'u at-tasdiq bima unzila ala Muhammad wa at-tasdiq bima 'inda al-kuffar min 'amal asy-syayatin, karena tidak akan berkumpul membenarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun, yang itu dari syaitan. Diddan la yastami'an, dua hal yang berlawanan yang tidak akan mungkin berkumpul mungkin berkumpul. La yumkin an yusaddiqa bil Qur'an yusaddiqu bil kahanah. Tidak mungkin dia membenarkan Al-Qur'an dan pada saat yang bersamaan juga membenarkan dukun. Padahal keduanya bertentangan. Dukun mendustakan Al-Qur'an. Karena mengaku mengetahui yang gaib. Sementara Al-Qur'an mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Wa zahir hadza annahu yakhruj min al-millah. Beliau mengatakan secara zahir bahwasanya ini orang yang seperti ini yakhruj min al-millah, keluar dari Islam, keluar dari Islam. Ini pendapat beliau. Kemudian riwayat selanjutnya wali bi'ala bi sanad jayyid an Ibnu Mas'ud min dahu mauqufa, dan juga dari Musnad Abu Ya'la dengan sanad jayyid bagus dari Abdullah bin Mas'ud, yang semisal dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini secara mauquf ayat dari perkataan beliau. Man ata kahinan aw sahiran, barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang diucapkan mereka, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Kata Syekh Rahman wa bihi dalil ala kufri kahin wasahir. Ini merupakan dalil tentang kafirnya kahin dan sahir, tukang sihir. Liannahuma yad'iyani ilmal ghaib, karena keduanya mengakui mengetahui ilmu yang gaib, perkara yang gaib. Wa dzalika kufrun, dan ini adalah kekafiran. Kita sudah menyebutkan ayatnya tadi. Wal musaddiq lahum ya'taqidu dzalik wa yardi bihi wa dzalika kufrun aydhan. Dan orang yang membenarkan keduanya, membenarkan dukun, membenarkan tukang sihir, ucapannya dibenarkan, ya'taqidu dzalik, dia meyakini itu, wa yardha bihi, dan dia ridha dengannya, wa dzalika kufrun aydhan, yang demikian ini juga kufur, kafir, mukhrij min al-millah. Ini peringatan keras bagi kita kepada umatnya Rasulullah SAW untuk tidak tergampang-gampangan, mudah-mudahan mendatangi dukun atau tukang sihir. Kadang sakit, datangnya ke dukun, datangnya ke tukang sihir. Sekarang bukan disihir, maka tidak boleh juga datang ke tukang sihir untuk mengobati sihir, tidak boleh. Nanti ada pembahasannya setelah begini. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Kemudian fadlidin rahimani warahmatullah, dari hadis-hadis yang kita sebutkan, maka kita mengambil faedah di masail-masail yang ada disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Abdullah Ta'ala. Beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang terkait dengan mendatangi dukun paranormal, bukan ramal, semisalnya bertanya dan membenarkan, dan akibat dari perbuatan itu ukubahnya disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia meyakini bahwasanya dukun itu memang mengetahui perkara yang lain benar, berarti dia telah keluar dari Islam, kufrun akbar. Faedah yang pertama disebutkan adalah batilnya budlan al-kahana wal mustaqatiha min ar-rafa wa dzalik. Pertama, faedah yang pertama adalah batilnya perdukunan itu dan yang masuk dalam kategori perdukunan. Kita sudah sebutkan makna dukun di sini adalah orang yang mengetahui perkara yang terjadi yang akan datang. Dan disebutkan mengetahui semua gaib, mengetahui barang-barang yang hilang siapa pencurinya, itu ilmu gaib. Ini batil dan yang termasuk dalam golongan kahin seperti Ar-Rafa wal-Ramal. Memang yadai ilmu gaib dari orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua, pada yang kedua, di dalam hadis terdapat dalil tentang wajibnya mendustakan al-kuhhar, mendustakan dukun, wa nahwihim dan yang semisal dengan mereka, dukun, tukang ramal, paranormal, munajjim, ar-raf, yang semisal dengan mereka wajib untuk mendustakannya. Amu dusta. Yang ketiga, di dalamnya ada dalil ala tahrim dhahabil kuhan, tentang haramnya datang ke dukun sekalipun tidak membenarkan ucapannya. Yang keempat, bihi dalil ala anna tasdiqa khabar al-kuhan kufrun. Bima anzalallahu ala rasuli Muhammad, bahwasanya membenarkan khabarnya kuhan adalah kekafiran. Anna tasdiqa khabar kuhan kufrun kafiran, dengan apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah, yang diturunkan beliau kepada beliau Al-Kitab Sunnah. Yang kelima, hadis-hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya mu'aqabah kuhan, wajibnya untuk memberikan hukuman terhadap dukun-dukun dan orang yang datang kepada mereka. Ini dari ulatul umur. Itu dari ulatul umur dari penguasa, bukan masyarakat. Ya, yang bertindak memberikan hukuman kepada mereka diserahkan kepada penguasa, bukan kita bertindak sendiri. Membakar rumah misalnya, menyakiti, menyiksa dia, dilaporkan. Dia jadi irahatul muslimin min syarrihim, supaya kaum muslimin itu terbebaskan dari kerusakan mereka, bisa merasakan ketenangan. Terbebaskan dari kejelekan-kejelekan mereka, wabiqayan mustabah, dan menjaga masyarakat dari bahaya mereka. Karena kata Syekh, kata beliau Syekh Al-Fauzan, karena khatar al-quhan fil mustama' khatar syadid, bahaya dukun di dalam masyarakat itu adalah bahaya yang sangat besar. Yaqdi ala aqid tauhid, ini bisa merusak aqid tauhid, merusak tauhid kita. Bergantung kepada dukun. Wajibul khawf, menyebarkan ketakutan. Warum minan nas, dan ketakutan ya di antara manusia. Takut-takut sama dukun sehingga masyarakat menjadi takut. Hati-hati. Dukun tadi mengatakan ini, kamu nanti akan kena musibah, akan sakit. Ini menyebarkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Maka wajib bagi ulatul umur untuk memberikan hukuman kepada mereka ini, supaya manusia dijauhkan, terbebaskan dari kerusakan mereka. Kemudian ada berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wan Imran bin Husain marfu'a, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu secara marfu', ai sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tadayyara aw tudayyara lahu, bukan termasuk golongan kami orang yang tadayyur. Tadayyur itu anggap sial, tidak jadi melakukan satu perbuatan atau amalan pekerjaan, karena kalau dia lakukan sial nanti dengan tatoyur. Yang tatoyur ini diambil dari kata pain, burung. Orang-orang jahiliyah terdahulu kalau ingin safar, dia mau mengetahui keadaan baik atau tidaknya, maka dia mencari burung ada di sarang, kemudian diusir. Kalau terbang ke kanan berarti alamat kebaikan, kalau terbangnya ke kiri alamat kesialan. Ya jadi, atau dia melepas burung. Kalau burungnya terbangnya ke kanan, maka dia menganggap baik. Kalau burungnya terbangnya ke arah kiri, maka menganggap sial. Nah, jadi tatoyur. Aw tatoyyir lahu, aw orang yang minta tatoyur datang ke simpulan, tolong, saya mau berangkat ini bagaimana? Bagus enggak? Atau minta maaf, burung coba terbangkan burungmu, gimana? Ini minta tatoyur. Aw tagahana, atau orang yang melakukan perdukunan, edukunnya. Aw tukuhina lahu, atau orang yang minta tolong edukun, mendatangi dukun. Aw sahara, aw suhira lahu, atau orang yang melakukan sihir. Aw suhira lahu, atau orang yang minta sihir, datangi tukang sihir supaya disihir si fulan. Tak tahu pada tukang sihir itu menyihir fulan. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad ala Muhammad. Dan barang siapa yang mendatangi dukun dan dibenarkan, maka dia kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis ini, hadis Imran bin Husain bahwasanya hadis ini ada penyakitnya. Laisa minna man tatayyara. Ini riwayatnya dhaif. Adapun waman atakahina ini sahih. Ada riwayat pendukung disebutkan sebelumnya. Adapun laisa minna man tatayyara, ini riwayat hadis ada perawi yang dhaif. Disebutkan sini Abu Hamzah At-Tar dhaif. Dan juga riwayat Al-Hasan Al-Basri dan Imran Ibn Husain, ini keumuman atau kebanyakan ulama mengatakan terputus. Al-Hasan Al-Basri tidaklah mendengar dari Imran Ibn Husain, maka hadis ini dhaif. Tetapi tambahan man ata ila akhir tadi sampai akhirnya ini sahih, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya kita sebutkan. Khan bidin rahimani wa rahmatullah. Kita cukupkan sampai sini dulu. Masih satu kali pertemuan lagi insyaallah selesai pembahasan tentang perdukunan ini. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.